Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas poin yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu iman atau beriman dengan syafaat pada hari kiamat. Mengimani pada bahwa pada hari kiamat ada syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada syafaat dari para nabi yang lain, dari para orang-orang soleh, dan lain sebagainya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengimani bahwa nanti di akhirat pada hari kiamat akan ada syafaat. Syafaat yaitu yang menolong ya orang-orang yang sudah seharusnya masuk neraka keluar. Tidak jadi masuk neraka. Orang yang sudah menjadi arang keluar dari neraka karena mendapatkan syafaat. Di sini, kenapa Al-Imam Ahmad menggolongkan iman terhadap syafaat termasuk akidah Ahlussunnah? Karena ada kelompok-kelompok yang tidak beriman dengan syafaat. Yaitu orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, dan orang Rafidah. Mereka tidak mengimani syafaat. Kata mereka, kalau orang sudah masuk neraka, selamanya tidak akan keluar dari neraka. Maka di sini Al-Imam Ahmad membantah mereka, ya, membantah keyakinan dan pemahaman mereka agar umat Islam ya terluruskan daripada pemahaman yang keliru tadi. Sebab syafaat disebutkan dalam Quran, dalam hadis yang sangat banyak. Qala wal imanu bi syafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita beriman dengan syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara syafaatnya adalah syafaat yang pernah kita sampaikan, syafaatul uzma. Ketika kita semua berkumpul di padang mahsyar, dibangkitkan dari kubur kita, ya, dalam keadaan telanjang, tidak ada sehelai benang pun di tubuh kita, tidak berpakaian, matahari didekatkan. Barakallahu fikum. Dengan menunggu waktu yang sangat lama, sangat panas, ada yang tenggelam sampai semata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya, tergantung dosanya, tergantung perbuatannya ketika di dunia. Masing-masing mereka semua menunggu hisab, ya, menunggu timbangan, menunggu perhitungan untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan sedikit dari kebaikan dia akan melihat, dan siapa yang mengamalkan sedikit, sebiji sawi, sekecil apapun dari keburukan, dia pun akan melihat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Barakallahu. Yang kemudian setelah itu, setelah berkumpul di padang mahsyar, mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Datang kepada Nabi Adam, wahai Adam, ya, anta abul bashar, isfa' lana, engkau adalah bapaknya manusia, berikan kepada kami syafaat. Nabi Adam udzur, saya tidak bisa memberikan syafaat karena Allah telah murka kepadaku dengan kemurkaan yang belum pernah dimurkai oleh selain aku atau kepada selain aku. Ya, di antaranya yang dikeluarkan dari syurga. Datang kepada Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim, atau ya Ibrahim, anta abul anbiya, engkau bapaknya para nabi, isfa' lana, berikan kami syafaat. Nabi Ibrahim uzur, enggak bisa. Ya. Datang kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, anta awal rusul, engkau adalah rasul pertama. Ya, rasul pertama bukan Nabi Adam ya. Nabi pertama siapa? Nabi Adam. Kalau rasul pertama? Nabi Nuh alaihissalam. Sesuai dengan hadis tadi, ketika manusia datang, ya Nuh, anta awal rusul, engkau adalah rasul pertama. Rasul terakhir Nabi Muhammad. Nabi Nuh juga uzur, gak mampu, tidak bisa memberikan syafaat. Pindah lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa pun uzur, gak bisa memberikan syafaat. Barulah ketika itu mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, analaha, saya yang akan meminta syafaat tersebut. Wa yadhhabu, Nabi Muhammad pergi, fayakhiru sajidan tahtal arsy tawilan, kemudian beliau bersujud dengan sujud yang lama sekali di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Sujud, ya. Wa yahmadullaha bima hamida la ya'rifuhal an. Beliau memuji Allah dengan pujian yang tidak diketahui sekarang. Ya, Wa innama yulhimuhullahu iyyaha fi dzalikal waqt. Tetapi dengan pujian yang Allah ilhamkan kepada Nabi Muhammad saat itu. Jadi dengan pujian yang sangat sangat menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah beliau bersujud lama, barulah dikatakan, "Irfa ra'sak, angkatlah kepalamu." Tadi sujud. Wakul, ucapkanlah, mintalah. Yusma laka, niscaya ucapanmu akan didengarkan untukmu. Didengarkan maksudnya dikabulkan. Wasa tu'ta, minta apa saja, niscaya akan diberi. Wasfa tusyafa, mintalah syafaat, niscaya akan diberikan syafaat. Akhirnya barulah diberikan syafaat dengan baru dimulai hisab. Nah, barakallahu fikum. Sebelum itu, sebelum Nabi Muhammad bersujud di bawah arsy, hisab tidak dimulai. Semuanya masih menunggu di padang mahsyar, ya. Dengan keadaan yang sangat memprihatinkan, ya, kecuali orang-orang yang Allah rahmati mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Nah, syafaat terbagi menjadi 2. Syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad dan syafaat yang umum bagi Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya, malaikat dan orang-orang soleh. Jadi ada syafaat khusus yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat khusus yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat yang pertama apa? Syafaatul Uzma. Ya, syafaat untuk meminta hisab ketika di padang mahsyar. Khusus, ya kan, semua para nabi tidak ada yang mampu. Ulul azmi tidak ada yang mampu. Ya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Syafaat yang kedua, syafaat untuk pertama kali masuk surga. Ya. Yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada seluruh manusia yang memang berhak masuk surga untuk masuk surga. Ini yang kedua, khusus untuk Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lainnya tidak ada yang mampu. Syafaat yang ketiga, kepada pamannya Abu Thalib. Khusus untuk Nabi Muhammad. Karena Abu Thalib hakikatnya seharusnya dia menempati neraka yang paling dasar. Abu Thalib. Tetapi dengan syafaat Nabi Muhammad, diringankan azabnya dengan diletakkan di neraka yang paling atas, permukaan neraka. Ya, berkat syafaat Nabi Muhammad, Abu Thalib mendapatkan keringanan yang seharusnya di kerak neraka, diletakkan di atas permukaan neraka. Tapi tahukah antum bahwa seringan-ringannya azab neraka, seringan-ringannya ketika seseorang dipakaikan sendal, mendidih otaknya. Bayangkan, itu azab teringan di neraka ketika seseorang dipakaikan sendal dari neraka, mendidih otaknya, melepuh. Nah, ini azab yang paling ringan. Dan itu bukan hanya sehari dua hari bagi penduduk neraka yang memang penduduknya orang-orang kufar, selama-lamanya. Na'udzubillah, sudah musnah, tumbuh lagi. Musnah, jadi lagi. Terus seperti itu. Na'udzubillah, dalam keadaan tubuh mereka dibesarkan. Tubuh kita sekarang kecil, tapi nanti di akhirat tubuh-tubuh itu akan dibesarkan. Penghuni neraka semuanya dibesarkan. Bahkan dalam suatu riwayat, kalau tidak salah, dari telinga sampai pundaknya, itu mencapai 1000 atau 5000 tahun apa perjalanan. Saking besarnya antara telinga dengan pundaknya. Supaya apa? Supaya dia benar-benar merasakan azab yang sangat pedih. Kenapa? Karena ketika kita merasakan satu sakit, ya kan, semua akan merasakan. Maka dengan besarnya tubuh akan merasakan sakit yang luar biasa. Jelas? Nah, ini nanti di akhirat semua tubuh yang penduduk neraka akan dibesarkan, ya. Akan dibesarkan yang jarak dari telinga sampai pundaknya saja sampai ribuan tahun. Tujuannya apa? Untuk memperpedih, ya, melipat gandakan hukuman bagi mereka. Maka kita bersyukur kalau dihukum di dunia, ya. Kita bersyukur kalau dihukum di dunia dengan diberikan musibah, diberikan kesusahan, diberikan kesedihan. Karena hakikatnya kalau kita sabar, kalau kita ikhlas, itu menjadi penggugur dosa kita. Dibersihkan di dunia, tidak dibersihkan di neraka. Karena kalau kita dibersihkan di neraka, enggak akan mampu untuk menimbang, untuk menanggung ujian atau siksaan tersebut. Ya, barakallahu fikum. Karena kata Rasulullah, innallaha idza ahabba qauman ajjalalahul uqubah fid dunya. Allah kalau mencintai suatu kaum akan disegerakan hukuman perbuatannya di dunia. Ya, Karena dengan hukuman tadi mengurangi, ya menghapus dosa-dosa yang dia kerjakan. Sehingga ketika dia bertemu Allah sudah hapus dosa-dosanya. Kata Rasulullah, la yazalul abdi, la yazalul mu'min, ya bil bala'i wal musibah. Secara makna, hatta laqiyallah wa ma'alail khati'ah. Senantiasa seorang mukmin terus ditimpa musibah, kesusahan, kepedihan, ya, hingga kemudian dia bertemu Allah dan tidak mempunyai sedikit pun dari kesalahan. Semuanya sudah dihapuskan di dunia. Maka kita husnudzon kepada Allah, bersyukur kepada Allah ketika diberikan musibah, ujian harta, ujian keluarga, ujian apa saja, ujian fisik dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu menjadi penggugur dosa kalau kita ikhlas menanggung itu semua. Nah, tapi kalau kita tidak ikhlas, merasa Allah tidak adil, menyalahkan Allah, menyalahkan takdir, justru menambah dosa. Ya, tidak menghapus dosa tapi justru menambah dosa. Na'udzubillah. Nah. Barakallahu fikum. Jadi tiga tadi kekhususan syafaat untuk Nabi Muhammad, ketika syafaatul uzma, ya, ketika pertama kali masuk surga, dan untuk pamannya Abu Thalib. Nah. Adapun syafaat yang lain yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan yang lainnya, syafaat secara umum, yaitu fi raf'i darajati qaumin istahaqqu darajatin fid dunya, istahaqqu darajati dunya fil jannah, yaitu untuk meninggikan derajat, ya, orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Seperti disebutkan di dalam hadis, ada seseorang yang derajatnya terus diangkat. Dia bertanya, ya Allah, saya tidak berhak untuk mendapatkan derajat setinggi ini. Nah, saya tidak berhak untuk mendapatkan derajat setinggi ini. Maka dikatakan kepada dia, engkau berhak untuk mendapatkan ini. Disebabkan istighfar dan doa-doa dari anak-anakmu yang soleh. Subhanallah. Jadi anak-anak kita itu aset terbaik, ya, untuk kita. Maka jangan sia-siakan pendidikan agama mereka. Ya, barakallahu fikum. Kenapa? Karena anak-anak inilah yang akan menjadi sebab kita terangkat derajatnya di akhirat nanti. Ketika kita tidak berhak, ya, barakallahu fikum, untuk mendapatkannya, Allah angkat derajat kita disebabkan istighfar dan doa mereka, anak-anak yang soleh. Nah, maka ajarkan anak kita doa kepada orang tua. Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku waktu kecil. Nah, ini syafaat ini umum berlaku untuk Nabi Muhammad dan nabi yang lain, juga orang-orang soleh, juga malaikat, ya, untuk meninggikan derajat seorang. Kemudian wa yashfa' fihim fayarfa'uhum wa fi qaumin istahaqqu dukhulun nar fayashfa' fihim fala yadkhulunaha. Kemudian syafaat untuk orang yang seharusnya masuk neraka, karena dia mendapatkan syafaat, tidak jadi masuk neraka. Ya, barakallahu fikum. Syafaat untuk orang yang seharusnya masuk neraka, tidak jadi masuk neraka. Ini pun umum. Malaikat memberikan syafaat, nabi memberikan syafaat, orang-orang soleh memberikan syafaat. Nah, wa yashfa' fihim qaumun dakhulu finnar bidzunubi allati irtakabuha wal kaba'ir allati irtakabuha. Syafaat untuk orang yang sudah masuk neraka, ya, karena dosa yang dia perbuat, dosa besar yang dia perbuat, kemudian diberikan syafaat, dia keluar dari neraka. Sudah masuk neraka, sudah menjadi arang, sudah terbakar, kemudian mendapatkan syafaat, keluar dari neraka. Nah, qala hadis syafa'ah yashfa'u fihi munabiyyun wal malaikah wassolihun. Syafaat-syafaat ini juga berlaku dari para nabi, para malaikat, dan orang-orang soleh. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita baca lagi. Jadi hadis syafa'at ini sangat-sangat banyak. Sangat banyak, baik di dalam Quran ataupun di dalam hadis. Disebutkan dalam hadis yang sangat masyhur, sangat terkenal, bahwa Rasulullah SAW berkata, ummati, ummati, umatku, umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Nah, dalam riwayat dikatakan Rasulullah SAW itu tidak pernah, ya, atau tidak banyak meminta untuk dirinya, tetapi ditabung untuk umatnya nanti. Jadi Rasulullah tidak mementingkan dirinya ketika di dunia, tetapi doa-doa itu apa? Beliau apa? Utamakan untuk umat-umatnya nanti ditabung, supaya beliau mempunyai keutamaan menyelamatkan umat-umatnya dari azab, dari neraka. Ketika Rasul berkata umati umati umatku umatku selamatkan mereka, yukoluli dikatakan kepadanya atau kepadaku, kata Nabi Muhammad, intolik, pergilah kamu, faman kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardal min iman fa akhrijhu minha, pergilah kamu ke neraka, ya, cari, bukan untuk masuk neraka, cari orang yang di dalam hatinya ada sedikit keimanan, akhrijhu minha, keluarkan dengan syafaatmu. Allah telah mengizinkan Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad mencari orang yang di dalamnya ada keimanan untuk dikeluarkan dari neraka. Fa antaliku fa af'al, maka aku pergi dan melakukan. Tsumma a'udu ila rabbi, setelah dia mengeluarkan yang di dalam hatinya ada keimanan, beliau kembali kepada Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali memuji Allah dengan pujian yang diucapkan di awal tadi. Tsumma akhiru lahu sajidan, aku pun bersujud, ya, agar Allah memberikan apa namanya kekuasaan agar bisa memberikan syafaat. Fayuqaluli, kemudian dikatakan kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu dan ucapkan niscaya akan didengar. Wasatu'tah, mintalah niscaya akan diberi. Wasfa'tu syafa', mintalah syafaat niscaya akan dikabulkan syafaatnya. Fa'akulu ya Rabbi, umati umati umatku umatku. Fayuqaluli, kemudian dikatakan kepadaku, intolik, pergilah kamu. Faman kana fi qalbi adna adna adna min mithqali habatin min khardal min iman fa akhidhu minan nar fa antaliku fa af'al. Kemudian Nabi Muhammad dikatakan pergilah kamu, ya, kemudian carilah dari umatmu yang di dalam hatinya mempunyai sekecil kecil kecil, jadi luar biasa. Kalau tadi mungkin sebesar biji sawi, yang kedua cari yang paling kecil, pokoknya yang paling kecil keluarkan dari neraka. Nah, selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam hatinya ada keimanan, dia akan dikeluarkan. Barakallahu fikum. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar, ya, itu masih ada kemungkinan, ya, masih dimungkinkan untuk keluar dari neraka. Nah, tidak kekal di dalamnya seperti yang dipahami oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Pelaku dosa besar, pencuri, pezina, pembunuh, masuk neraka selamanya, tidak akan pernah keluar. Tidak. Kenapa? Karena kata Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Perzinahan, pembunuhan, pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya, dosa besar, termasuk dosa besar, tetapi tidak sampai pada derajat syirik. Sehingga masih ada kemungkinan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya sebutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pelaku dosa besar. Ya, akidah Ahlussunnah terhadap pelaku dosa besar itu apa? Keyakinannya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Jika Allah berkehendak, Allah akan azab dia. Jadi misalnya gini, ada pelaku dosa besar. Ini pelaku dosa besar misalnya, ya. Dia mati sebelum bertaubat. Apakah kemudian kita katakan dia pantas menghuni neraka? Dia penghuni neraka. Boleh? Tidak boleh kita mengatakan kepada orang mukmin, ya, sekalipun dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, untuk mengatakan dia penghuni neraka. Enggak boleh. Ya. Barakallahu fikum. Tetapi apa? Di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah azab dia. Allah azab dia. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Diampuni dosa besarnya. Kenapa? Karena ada keimanan tadi. Bisa saja diampuni, kemudian dia masuk surga tanpa harus masuk neraka. Dan jika Allah berkehendak, Allah akan azab dia. Setelah dibersihkan di neraka, dosa zinahnya dibersihkan, dosa mencurinya dibersihkan, ya, sudah tersuci, terbalas di neraka, diangkat oleh Allah, ya, dikeluarkan dari neraka, disuruh mandi di air yang ada di surga, kemudian utuh seperti sedia kala dan masuk ke dalam al-jannah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak apa? Tidak meyakini akan kekalnya pelaku dosa besar di dalam neraka. Nah, kecuali pelaku kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan, dia akan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Nah, adapun orang khawarij, ya, afan, tadi akidah ahlus sunnah untuk pelaku dosa besar di akhirat, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Jika Allah berkehendak, Allah azab dia, tetapi nanti setelah dibersihkan, tempatnya di surga. Adapun di dunia, ahlus sunnah menghukumi orang yang melakukan dosa besar apa? Mukmin naqisul iman. Seorang mukmin yang berkurang imannya, lemah imannya. Tidak mengkafirkan. Ada orang mencuri, kamu kafir? Tidak. Tetapi dia mukmin yang lemah iman, yang berkurang imannya, tidak kafir. Tetapi orang khawarij kepada pelaku dosa besar, ketika di dunia mereka mengatakan dia kafir. Tapi kalau di neraka, ya kalau setelah matinya dia kekal di dalam neraka. Nah, Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar ada di dalam satu dari dua keadaan. Di dunianya dia tidak mukmin tapi tidak kafir. Ya. Terus apa? Ini akidah Mu'tazilah bahwa pelaku dosa besar di dunia dia tidak mukmin, tidak pula kafir. Fi manzilah baina manzilatain, dalam satu keadaan di antara dua keadaan. Tetapi di akhirat mereka akidahnya mencocoki khawarij. Pelaku dosa besar kekal selamanya di dalam neraka. Nah, barakallahu fikum. Maka sesuai dengan akidah hadis-hadis yang barusan kita sampaikan, bahwa orang yang melakukan dosa besar, ya, setelah dia dibersihkan, tetap nanti akan dikembalikan ke dalam surga. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Adapun pembahasan yang belum selesai, ini hakikatnya sudah tersampaikan dengan pembahasan yang tadi. Wallahu a'lam.